Cahaya di pagi indah, engkau selembut bayu samudra. Kau kekasih di hati beta, kasih sayang tak terbatas. Kau jiwa badai, jiwa pasti melanda lumrah hidup kita manusia. Bahagia pasti menjelma sayang, bersabarlah, berdoalah. Selamat malam kekasihku, semoga tidur lenyap. Esok datang bawakan bahagia untuk selamanya. Tiada yang lebih indah kasih denganmu di sisiku. Ku di sini selalu untuk selamanya kasih. Tenanglah wahai kekasihku, malam hanya mimpikan bahagia. Doaku agar kau sejahtera, semoga esok hari kau bahagia. Selamat malam kekasihku, semoga tidur lena. Esok datang bawakan bahagia untuk selamanya. Tiada yang lebih indah kasih denganmu di sisiku. Ku di sini selalu untuk selamanya kasih. Tenanglah wahai kekasihku, malam hanya mimpikan bahagia. Doaku agar kau sejahtera, semoga esok hari kau bahagia.